Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fahim asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita masuki hadis-hadis yang terakhir dari bab Al-Mashu 'alal Khufain, mengusap kedua khuf atau sepatu ketika berwudu. Dan pada pembahasan yang sebelumnya, pembahasan kita menyebutkan hadis yang di sana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan adanya at-tawqit, waktu-waktu yang dibolehkan bagi seorang mukim untuk dia terus mengusap kedua khufnya ketika berwudu. Demikian pula waktu-waktu yang dibolehkan bagi seorang yang safar untuk dia terus mengusap khufnya ketika berwudu. Bagi seorang yang mukim, kemarin kita sebutkan waktu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rukhsah bagi mereka untuk mengusap kedua khufnya ketika berwudu adalah yauman wa lailah, sehari semalam atau 24 jam. Adapun seorang yang safar diberikan rukhsah untuk dia terus mengusap khufnya thalathata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari dan 3 malam. Nah, baik, kita bacakan beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih di beberapa hadis-hadis yang terakhir seputar bab Al-Mashu 'ala Al-Khufain. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم dari أبو بكر رضي الله تعالى عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, bahwasanya النبي صلى الله عليه وسلم memberikan rukhsah bagi seorang yang safar selama 3 hari dan 3 malam. Walil muqimi yauman wa lailah, dan bagi seorang yang mukim sehari dan semalam, idza tatahhara fala bisa khufaih, apabila mereka berwudu kemudian mengenakan kedua khufnya, ayyam saha alaihima, untuk mereka mengusap atau mencukupkan mengusap di atas kedua khufnya tersebut tanpa perlu melepasnya. Ini termasuk dari rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya mengusap kedua khuf ketika berwudu, baik bagi seorang yang safar atau seorang yang mukim, adalah termasuk dari rukhsah, bukan perkara yang wajib. Bukan termasuk perkara yang wajib. Yang terjadi khilaf di antara mereka para ulama adalah mana di antara keduanya yang afdol. Mana di antara keduanya yang afdol. Ini pembahasan walhamdulillah telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Ada sebagian di antara mereka para ulama yang berpandangan bahwasanya mengusap kedua khuf itu yang afdol, itu yang afdol berdasarkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian pendapat di antara para ulama menyebutkan justru al-ghuslu afdol, dia lepas kedua khufnya kemudian mencucinya langsung dengan air, itu lebih afdol, itu lebih afdol karena mengusap kedua khuf hanya rukhsah, bukan termasuk perkara yang wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Hadis Abu Bakar ini termasuk dari sederetan hadis yang menjelaskan di sana adanya at-tauqit, ketentuan waktu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai batasan bagi seorang yang mukim untuk dia dibolehkan terus mengusap kedua khufnya, dan bagi seorang yang safar untuk dia terus mengusap kedua khufnya. Hadis ini juga termasuk dari sederetan rangkaian hadis yang menjelaskan bahwasanya mengusap kedua khuf ketika berwudu ini termasuk dari perkara yang dibolehkan di dalam al-Islam. Sehingga banyaknya riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya syariat atau tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang mengusap kedua khufnya ketika berwudu ini termasuk dari dihukumi oleh mereka para ulama bahwasanya riwayat tersebut sampai pada tingkatan hadis yang mutawatir. Karena banyaknya sahabat yang menceritakan hal tersebut atau meriwayatkan perkara tersebut sehingga sampai pada tingkatan hadis yang mutawatir. Tapi faedah hadis ini sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Kita bacakan hadis yang terakhir dari bab ini. Wa'an Ubay ibn Imarah, dari Ubay bin Imarah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsahu 'ala al-khufain, apakah boleh saya mengusap kedua khuf saya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, na'am, benar. Qala yauman, maka ia mengatakan kepada Rasul, apakah satu hari? Qala na'am, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, benar. Qala wa yaumain, kemudian beliau mengatakan, dan kalau dua hari? Qala, beliau mengatakan, na'am, benar. Artinya boleh bagi dia terus mengusap selama dua hari. Qala wa thalathata ayyam, terus kalau semisal tiga hari? Qala, maka Nabi SAW menyatakan, na'am wa ma syi'ta. Na'am, benar, wa ma syi'ta, dan apa saja yang kamu inginkan. Wa ma syi'ta. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa qala laisa bil qawi. Namun beliau mengatakan hadis ini dari sisi sanadnya bukan termasuk dari hadis yang kuat. Naam. Dan kenyataannya demikian, banyak di antara para ulama ahli hadis yang mendhaifkan hadis tersebut. Di antaranya Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Hatim, Ad-Darqutni, Ibnu Abdul Barr, Al-Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan yang lainnya dari kalangan para a'imah, mereka menyebutkan bahwasanya hadis Ubay ibn Imarah ini adalah termasuk dari hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, hadis Ubay ibn Imarah ini termasuk dari hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian para fuqaha bahwasanya mengusap kedua khuf itu tidak ada batasan waktu. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ubay bin Imarah, "Na'am wa ma syi'ta." Beliau mengatakan, "Na'am wa ma syi'ta," dan apa saja yang kamu inginkan. Difahami di dalam riwayat penggalan lafaz hadis ini, artinya kalau semisal lebih dari 3 hari dibolehkan selama ia menghendakinya. Nah, sehingga hadis ini termasuk dari hadis yang digunakan oleh sebagian para fuqaha untuk berpandangan bahwasanya di dalam mengusap kedua khuf itu tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Sehingga kalau semisal seorang yang mukim ia menginginkan untuk terus mengusap kedua khufnya walaupun lebih dari sehari, maka dibolehkan. 2 hari, 3 hari boleh, karena tidak ada batasan waktunya, kata mereka. Demikian pula seorang yang safar, kalau semisal dia terus menginginkan untuk mengusap kedua khufnya, apalagi cuaca mungkin tidak memungkinkan baginya untuk melepas kedua khufnya karena dingin atau yang semisalnya, maka boleh untuk terus dia mengusap kedua khufnya tersebut tanpa perlu melepasnya, berdasarkan riwayat hadis Ubay bin Imarah radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi kita sebutkan. Namun dengan melihat sanad hadis Ubay bin Imarah yang tadi kita sebutkan, banyak di antara para ahli hadis yang menyebutkan hadis ini adalah hadis yang lemah. Naam, sehingga dari sisi hukumnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang pertama, kemudian yang kedua, melihat banyaknya riwayat-riwayat hadis, sebagian menyebutkan ada 8 riwayat, sebagian menyebutkan ada 9 riwayat hadis, yang dari sekian banyak riwayat-riwayat tersebut itu menyebutkan di sana ada batasan-batasan waktu yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi seorang yang mukim untuk dia melakukannya sehari semalam, dan bagi seorang yang dalam keadaan musafir untuk dia dibolehkan melakukannya selama 3 hari dan 3 malam. Sehingga riwayat-riwayat hadis yang banyak tadi ini sebagai hadis ataukah dalil yang kuat yang dijadikan dalil oleh kebanyakan jumhur dari kalangan para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya di dalam mengusap al-khuf di sana ada batasan-batasan waktu yang diatur di dalam al-Islam. Kapan seseorang dia tetap mengusap kedua khufnya dalam keadaan ternyata sudah melewati batasan waktu yang ditentukan di dalam Islam, maka wudunya tidak sah. Kalau semisal wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah, dan wajib baginya untuk mengulang wudunya dan mengulang sholatnya. Ini adalah pendapat yang rajih berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang kuat. Naam. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam risalahnya hafizahullah ketika mensyarah hadis Ubay bin Imarah ini yang secara zahir menyebutkan tidak ada di sana adanya ketentuan waktu di dalam mengusap kedua khuf bagi seorang yang mukim atau seorang yang safar, beliau menyebutkan dan mengomentari hadis ini dengan 2 bantahan. Bantahan yang pertama, bi anna haditha Ubay bin Imarah hadza laisa biqawi. Hadis Ubay bin Imarah ini adalah bukan hadis yang kuat sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena enggak bisa seseorang dia melandasi sebagai satu amalan di dalam Islam dalam keadaan ternyata ada dalilnya namun dalilnya lemah, sehingga diwajibkan dan diharuskan dalil untuk melandasi hukum sesuatu di dalam Islam adalah dalil yang kuat yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sementara hadis Ubay bin Imarah ini adalah hadis yang lemah. Nah, fahuwa la yujarul ahaditha sahihah bitawqidi muddatil mashi, sehingga hadis-hadis ini tidak bisa digunakan untuk menentang hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan di sana ada batasan waktu bagi seseorang untuk dia mengusap kedua khufnya. Ini komentar pertama dari beliau hafizahullahu taala. Wal amru tsani, adapun yang kedua, sisi yang kedua, fa innahu ala iftiradi sihah. Kalau kita anggap hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih kalau dianggap demikian. Fa yakunu hadza min babi hamlil mutlaq ala al muqayyad, sehingga kita bawakan makna hadis yang mutlak di dalam riwayat Ubay bin Imara ini disebutkan secara mutlak, ya kan? Naam. Maka dibawakan ke hadis yang muqayyad, yang khusus menyebutkan di sana ada batasan waktu bagi seorang yang ingin untuk mengusap kedua khufnya. Fayakunu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, sehingga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma syi'ta, dan apa saja yang kamu inginkan terserah. Yurja'u ilal ahadith al-ukhra, ditafsirkan, dikembalikan, dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain, yaitu kapan kamu inginkan, selama kamu seseorang yang safar, boleh untuk mengusap khufnya selama sehari semalam. Dan kapan kamu sebagai seorang yang mukim sehari semalam, kapan kamu sebagai seorang yang safar, maka di waktu kapan saja boleh kamu untuk mengusapnya selama pada batasan 3 hari dan 3 malam. Sehingga makna hadis ini dikhususkan dengan hadis adanya atau qid, ketentuan waktu dibolehkan seseorang untuk dia mengusap kedua khufnya. Dan ini adalah pendapat yang rajih yang dijadikan hujah oleh jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan yang setelahnya. Sehingga hadis Ubay bin Imarah yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang terakhir dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih dalam bab seputar adanya tuntunan syariat untuk seseorang dibolehkan mengusap kedua khufnya ketika dia berwudu, dan dipersyaratkan pada pembahasan yang sebelumnya, sebelum dia memakai khufnya dipersyaratkan dalam kondisi telah selesai dari wudunya, dalam kondisi bersuci dengan berwudu, dengan dia menyiramkan air secara langsung pada kedua kakinya. Nah, baik, adapun di pembahasan yang setelahnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan bab nawaqidi al-wudu, bab pembatal wudu. Nah, setelah beliau sebutkan beberapa pembahasan seputar najasah dan cara seseorang untuk membersihkannya, demikian pula menyelesaikan tentang pembahasan seputar wudu, dan diakhiri dengan bab mengusap kedua khuf ketika berwudu, maka beliau menyebutkan bab yang masih berhubungan dengan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya yang diharuskan bagi seseorang untuk memahaminya, yaitu nawaqid al-wudu, pembatal al-wudu. Naam. Nawaqid ini bentuk jamak, jamak taksir dari isim mufrad yang lafadznya naqidun. Naam. Sehingga kalau disebutkan nawaqid menunjukkan bentuknya jamak, pembatal wudu. Naam. Adapun naqid bentuk isim mufradnya adalah lafadz isim fa'il sebagai pelaku sesuatu yang melakukan pekerjaan, dari makna naqdu syai' idza halahu, secara bahasa itu artinya mengurai sesuatu apabila sesuatu tersebut sudah dia ikat, Itu kata nakid secara bahasa demikian. Fannaqdu halul mubram, sehingga makna an-naqdu secara bahasa adalah melepaskan atau mengurai sesuatu yang sudah terikat secara rapi. Ini pengertian nakid secara bahasa. Atas makna inilah di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92, Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang dia mengurai rambutnya setelah dia menguatkannya ketika menganyamnya, menjalinnya. Nah, jangan kalian menjadi seperti wanita tersebut yang sudah bersusah payah untuk dia jalin rambutnya, dia anyam rambutnya agar terlihat rapi. Namun ketika mendekati terakhir, ternyata dia uraikan begitu saja sehingga pekerjaan yang sebelumnya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh, atau ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama, anjuran agar seorang muslim ketika dia beramal hendaklah dia berupaya untuk melakukannya secara kontinu, secara berkesinambungan. Jadi dianjurkan di dalam Islam ketika seseorang melakukan satu amalan, dia pilih di antara sekian banyak amalan-amalan Islam, dia pilih amalan-amalan yang mudah baginya untuk mengerjakan. Kemudian dia upayakan untuk bisa istiqomah di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Tidak kemudian sudah dia kerjakan, kemudian dikali waktu yang setelahnya dia tinggalkan. Nah, ini maksud dari firman Allah Azza wa Jalla, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Yani ketika seseorang sudah merutinkan satu amalan yang seharusnya dia memiliki pahala yang besar karena telah merutinkan amalan tersebut, ternyata dia hilangkan, dia sia-siakan. Sama seperti seorang wanita yang menjalin rambutnya secara rapi, kemudian ketika akan selesai dia urai, dia biarkan lepas begitu saja. Nah, ini makna an-naqdu secara bahasa demikian. Namun pengertian an-naqid atau an-nawaqid, bentuk jamaknya, yang dimaksud pada lafaz tersebut disebutkan oleh mereka para fuqaha, maknanya adalah al-mubtilat, perkara-perkara yang membatalkan. Kalau disebutkan nawaqid al-wudu berarti pembatal-pembatal wudu. Artinya ketika seseorang mengalami salah satu dari pembatal-pembatal tersebut, maka wajib baginya untuk mengulang wudunya. Untuk mengulang wudunya agar sholat yang dia kerjakan ternilai sebagai sholat yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk dari syarat diterimanya sholat seseorang adalah dia mengerjakannya dalam keadaan telah berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah azza wa jalla tidak akan menerima salat salah seorang di antara kita apabila kita berhadas hingga kita berwudu. Sehingga wudu ini termasuk dari syarat diterimanya salat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting untuk seseorang memahami tata cara al-wudu, demikian pula memahami pembatal dari pembatal-pembatal al-wudu agar ibadah salatnya tersebut dia bisa mengerjakannya secara sempurna dan menjadi amalan yang soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah alaih dalam bab nawaqidul wudu adalah hadis dari Anas bin Malik Al-Ansari, Abu Hamzah, khadimur rasul, pelayan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan beliau mengatakan khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Beliau berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Subhanallah. Dan kurun waktu yang lama tersebut dijadikan kesempatan oleh beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk menghafal dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah wafatnya Rasulullah, Anas bin Malik Al-Ansari terkenal di antara dari sekian sahabat-sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Radhiyallahu ta'ala anhu wa radah. Beliau menceritakan di dalam riwayat ini, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala ahdihi, di masa beliau hidup, di masa Rasul hidup, yantadhirun al-isha'a hatta takhfaqa ru'usuhum, mereka menunggu datangnya waktu isya hingga menyebabkan tertunduk kepala-kepala mereka. Ya, ini disebabkan karena rasa kantuk yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum warudahum. Karena terdapat beberapa riwayat hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengakhirkan waktu al-isya, mengakhirkan waktu al-isya. Naam, ini termasuk dari apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hingga disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, raqadan nisa'u wasibyan as-salata as-salah, salat-salat, sungguh para wanita-wanita dan anak-anak itu telah tidur karena lamanya menunggu datangnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah mengakhirkan waktu salat isya tersebut. Naam. Al-muhim, diceritakan di dalam hadis Anas bin Malik ini bahwasanya para sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhum waradhahum di masa Rasulullah hidup, mereka menunggu datangnya waktu isya, yakni salat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah yang mengimami mereka ketika itu, hingga menyebabkan tertunduk kepala-kepala mereka. Summa yusalluna wa la yatawaddaun, kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Artinya mereka langsung salat, kemudian tidak berwudu, berarti menganggap bahwasanya rasa kantuk yang mereka rasakan tersebut ini bukan termasuk dari pembatal wudu. Bukan termasuk dari pembatal al-wudu. Karena kalau misal itu sebagai pembatal wudu, maka tentulah mereka akan memperbaharui wudu-wudunya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa shahahahu Ad-Daruqutni. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa asluhu fi Muslim. Dan asal dari riwayat hadis ini terdapat di dalam riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Tirmidzi dengan lafaz yang berbeda. Dengan lafaz yang berbeda. Disebutkan di dalam lafaz tersebut, naam, hatta inni la asma'u li ahadihim ghatitan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hingga saya mendengar salah seorang di antara sahabat Rasul yang menundukkan kepalanya tersebut, ini ghotiton, suara dengkuran. Nah, menunjukkan mereka tertidur ketika itu. Summa yaqumuna fayusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian mereka salat dan tidak berwudu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, para sahabat sampai dibangunkan agar terjaga dari tidurnya. Kemudian ketika bangun, mereka berdiri dan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tidak berwudu. Nah, hadis Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita keadaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍahum, dan disebutkan oleh mereka para ulama bila di sana ada perbuatan sahabat yang diceritakan bahwasanya sahabat tersebut itu melakukannya di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jadilah itu sebagai hujjah yang kuat yang menunjukkan hukum dari khobar yang diriwayatkan. Nah, baik terdapat kita mengetahui adanya hadis yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya kemudian tidak mengingkarinya, ataukah kita tidak mengetahui di sana ada hadis yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya kemudian tidak mengingkarinya, selama perbuatan tersebut dinisbatkan dilakukan oleh sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dihukumi oleh mereka para ulama termasuk dari hadis yang marfu. Nah, dikatakan sebagai marfu hukman, artinya dikatakan sebagai riwayat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk dari persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas bolehnya perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tersebut. Yang semena dengan hadis ini atau pembahasan yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang menyebutkan tentang al-azl. Nah, mungkin bagi para al-mutazawijin faham, ya kan, apa artinya al-azl. Kalau yang masih muda-muda enggak tahu enggak apa-apa dan enggak perlulah ana sampaikan ya. Nah, al-muhim disebutkan dalam riwayat tersebut, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an itu turun. Ini dihukumi oleh mereka para ulama termasuk dari hadis yang marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dihukumi sebagai hadis yang marfu hukman. Karena tidak ada pengingkaran di dalam Islam. Kalau semisal itu perkara yang diingkari, tentulah datang nas Al-Quran yang menegur perbuatan sahabat, atau datang hadis dari Nabi SAW yang menegur perbuatan sahabat tersebut sebagaimana yang ma'ruf dari beberapa amalan-amalan yang dilarang di dalam Islam dalam keadaan terdapat tegurannya di dalam Al-Quran atau terdapat tegurannya di dalam hadis Nabi SAW. Naam. Dan terkhusus tentang masalah tidur ketika seseorang berwudu, apakah termasuk membatalkan wudu ataukah tidak, ini termasuk dari perkara yang diperselisihkan oleh mereka para fuqaha. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan pendapat para fuqaha terkait tidur apakah pembatal wudu ataukah tidak, itu berselisih hingga sampai 8 pendapat. Ada yang menyebutkan wudu sama sekali tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ada yang menyebutkan wudu pembatal wudu secara mutlak. Ada yang menyebutkan tata caranya. Kalau semisal kantuknya pada posisi sholat, ini enggak membatalkan wudu. Nah, mungkin ketika sujud dia tidur gini, enggak batal wudunya karena masih pada posisi sholat. Nah, ada pula yang menyebutkan wudu yang terlentang itu yang membatalkan wudu. Sekian banyak khilaf, sampai 8 pendapat yang masing-masing menyimpulkan terkait hukum fikih masalah wudu ini sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimiliki oleh masing-masingnya. Yang demikian disebabkan karena adanya hadis dari Sofwan bin Asal yang kemarin kita sebutkan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika menceritakan tentang mengusap kedua khuf itu dibolehkan, disebutkan illa min janabatin, kecuali kalau semisal seseorang dalam posisi junub, maka dia harus melepas khufnya dan dia harus mengguyur badannya dengan air wudu. Wala min ghaitin wala baulin wala naumin, namun bukan karena faktor ghait, yakni buang air besar ataukah kencing ataukah tidur. Artinya kalau semisal buang air besar, kencing ataukah tidur, enggak perlu untuk melepas sepatunya, namun dia harus mengusapnya di atas khufnya. Sehingga dalam hadis Sofwan ini radhiyallahu ta'ala anhu yang kemarin kita sebutkan, di dalamnya berisikan dalil bahwasanya tidur ini termasuk dari pembatal al-wudu. Naam. Namun seakan-akan hadis ini berseberangan ataukah bertentangan dengan riwayat yang tadi kita sebutkan dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan dahulu para sahabat menunggu datangnya waktu Isya hingga mendengkur sebagian mereka. Nah, hingga kepalanya itu tertunduk, menunjukkan mereka tertidur ketika itu. Namun pendapat yang rajih, dan ini pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, adalah dengan mengumpulkan kedua riwayat tersebut. Hadis yang menjelaskan bahwasanya tidur termasuk dari pembatal wudu itu adalah hadis yang disebutkan secara mutlak. Adapun hadis Anas bin Malik Al-Ansari yang tadi kita sebutkan, perbuatan sahabat Rasul ketika menunggu waktu Al-Isya dalam kondisi seperti yang tadi kita sebutkan, ini termasuk dari hadis yang muqayyad. Sehingga dikumpulkanlah kedua hadis ini hingga disimpulkan bahwasanya ada di bahwasanya tidur tersebut tidaklah membatalkan wudu secara mutlak. Namun tidur yang membatalkan wudu adalah an-naumul mustakhrik, tidur yang menyenyakkan, tidur nyenyak. Disebutkan sebagian mereka tata kriterianya adalah ketika dipanggil dia enggak dengar panggilannya. Ketika sesuatu jatuh dari tubuhnya dia tidak menyadarinya, menunjukkan dia nyenyak tidurnya. Nah, tidur nyenyak yang seperti inilah yang membatalkan wudu diterapkan padanya hadis Sofwan yang tadi kita sebutkan bahwasanya tidur termasuk dari pembatal al-wudu. Adapun tidur yang khafif, yang ringan, yang tidak sampai melelapkan seseorang, yakni masih tersadar antara tidurnya tersebut, atau dengan bahasa kita ngantuk berat, tidak sampai pada tingkatan tidur, maka yang demikian tidaklah membatalkan wudu. Dan diterapkan pada keadaan yang seperti ini riwayat hadis dari Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini adalah pendapat yang rajih, yang dirajikan oleh jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Dan pembahasan ini walhamdulillah telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.